Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi sunnatihi wa sar bi nahyihi ila yaumiddin. Amma ba'du, ma'asyaral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Terkhusus nikmat taufik dan kemudahan untuk beramal saleh. Ini nikmat yang terbesar. Monggo sami dipun syukuri. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala terus maringi taufik, hidayah, terus maringi kemudahan untuk beramal saleh, sehingga saged istiqomah. Istiqomah di atas agama Allah, hingga kita kembali kepada Allah, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Nah, istiqomah sampai meninggal, ya alhamdulillah, berarti husnul khotimah. Mugi-mugi mawon kula panjenengan sami dipun paringi istiqomah hingga sampai husnul khotimah. Amin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita walhamdulillah sebentar lagi akan menyelesaikan ibadah bulan Ramadan. Ini berarti mun malam 29 ketinggalan sih, cuma 29 hari terus ya, tapi nggih menunggu hasil sidang isbat. Oh, 29 atau 30, nah tergantung hasil ru'yah mangke. Nah, terkait dengan menyempurnakan ibadah di bulan Ramadan. Di ayat 185 surat Al-Baqarah diawali Allah menyampaikan bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Kemudian Allah memerintahkan kalau orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan harus berpuasa. Kecuali orang yang sakit, orang yang safar, maka boleh mengganti di hari yang lain. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwasanya itu adalah kemudahan dari Allah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan kepada kalian dan tidak menginginkan kesulitan. Jadi adanya syariat puasa ini adalah wujud bentuk kemudahan yang Allah berikan kepada kita kaum muslimin. Mungkin wonten tiyang sing tanglet ya, dening puasa malah kemudahan sih pripun, mbok malah susah ya kan. Nyatane kata tiyang sing mboten puasa ya kan. Kan puasa mboten puasa, berarti kan susah puasa jane. Tapi Allah dening ngendikane yuridullahu bikumul yusra. Allah menginginkan kemudahan. Nate kula sampai akad teng mriki. Kula panjenengan sami niku kan amale setitik nggih. Dosane kata, ya kan? Dosane kata amale setitik. Nah, ibadah Ramadan ini melipat gandakan amalan yang sedikit dengan pahala yang banyak. Apalagi nek kepanggih napa malam qadar nggih. Ngibadah semalam kados ngibadah 83 tahun. Ngibadah setitik tapi dilipat gandakan. Dosane kathah tapi diampuni, ya kan? Tiang engkang puasa Ramadan yang menghidupkan malam di bulan Ramadan nggih niku salat tarawih. Karena iman mengharapkan pahala dari Allah, ngendikane Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi." Diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dosane kata tapi diampuni. Amale setitik tapi dilipat gandakan. Lambuk niki kemudahan. Ini kemudahan genah. Baik. Maka benarlah kata Allah Subhanahu wa taala, "Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Allah menginginkan kemudahan dan tidak menginginkan kesulitan. Baik. Kemudian di akhir ayat Allah ngendika, "Walitukmilul iddah," maka hendaklah haruslah kalian itu menyempurnakan hitungan puasa Ramadan, disempurnakan ampun bolong-bolong. Ya, kecuali karena ada alasan syar'i, sakit, safar, wanita yang haid, menyusui, hamil, nah itu barangkali. Kalau tidak ada alasan-alasan syar'i, disempurnakan puasanya. Kemudian Allah ngerti konek sampun sempurna pripun. Kalau sudah sempurna, ya Allah ngendika, "Walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Hendaklah kalian itu setelah menyempurnakan, hendaklah kalian mengagungkan Allah, membesarkan Allah Subhanahu wa taala seperti yang Allah perintahkan. "Walitukabbirullah," hendaklah kalian memperbanyak takbir. "Wala'allakum tashkurun," agar supaya kalian itu bersyukur. Dados bentuk syukurnya diantaranya adalah dengan iki, dengan banyak bertakbir. Nah, apakah kaitannya dengan istiqomah? Kan tema pembahasan kita istiqomah setelah Ramadan. Nih. Di awal pembahasan atau di pembukaan tadi, saya menyampaikan ada apa namanya istilahnya nikmat, ya. Nikmat yang harus kita syukuri yang terbesar napa wau? Hidayah, taufik, kalih kemudahan beramal saleh. Kula panjenengan sami ngertos manawi nikmat niku disyukuri, balasannya napa? Ditambah nggih. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, maka pasti aku akan menambah. Itu ngendikane Allah. Kalau kita, ya kula panjenengan sami, mensyukuri nikmat taufik, kemudahan beramal soleh selama Ramadan kita syukuri, maka maknanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tambahan taufik, akan memberikan tambahan kemudahan di hari-hari berikutnya. Setelah Ramadan Allah akan terus memberikan taufiknya. Kenapa? Kita syukuri taufik itu. Ya. Boten anak sing namine taufik boten nggih. Maksudnya gadah putra namanya taufik disyukuri boten niku maksudnya adalah hidayah nggih. Nggih. Hidayah engkang dipun paringaken Allah disyukuri, nanti Allah terus memberikan hidayah, memberikan taufiknya. Kemudahan beramal soleh selama Ramadan dipun syukuri, maka nanti terus akan diberi kemudahan di hari-hari setelahnya. Kalau orang diberi taufik terus oleh Allah, dimudahkan terus beramal soleh, maknanya apa nih? Berarti istiqomah. Istiqomah. Maka diantara kunci istiqamah adalah mensyukuri hidayah. Mensyukuri hidayah. Diparing hidayah disyukuri pak. Supados hidayah itu terus ditambah Allah Subhanahu wa taala. Kemudahan-kemudahan beribadah disyukuri. maka Allah akan terus memberikan kemudahan-kemudahan dalam beribadah. Kesempatan untuk saged taklim, ya. Masya Allah, teng mriki taklim rutin di tiga tempat, bahkan Masya Allah Semarang. Masya Allah, nikmat yang sangat besar disyukuri. Kalau nikmat yang besar ini disyukuri, Allah akan menjaga nikmat itu, akan menambah. Ilmu akan terus semakin berguyur, apa? Akan diguyurkan di sini. Akan semakin banyak ilmu yang datang ke sini. Bahkan orang yang berilmu insya Allah pun akan ada di sini. Kan kayak gitu. Insya Allah kan sudah ada generasi-generasi muda sini yang sudah mulai mondok. Alhamdulillah. Yang insya Allah bukan hanya ilmu itu datang dari jauh, ilmu itu akan juga ada di sini. Sumber ilmu pun ada kalau disyukuri. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi di antara kunci istiqomah adalah mensyukuri hidayah, kemudahan ibadah yang sudah Allah berikan. Kemudian di antara apa namanya, supaya kita bisa istiqamah, usaha kita untuk menjaga ibadah yang biasa kita lakukan. Kula panjenengan sami selama bulan Ramadan ini mun dibiasakan ibadah, macam-macam ibadah. Puasa dibiasakan setiap dinten, ya. Setiap hari dibiasakan puasa. Sholat malam dibiasakan setiap malam. Dilatih setiap malam sholat malam, ya. Sholat tarawih. Sedekah juga diberi motivasi, dorongan, ya. Untuk peduli dengan sesama, dilatih kita selama bulan Ramadan. Makanya kan ada iftar berjamaah, buka puasa bersama. Ini kan wujud kepedulian. Iuran atau sebagian memberikan makanan untuk saudaranya yang lain. Jadi selama di bulan Ramadan ini kita sebenarnya dilatih untuk memperbagus hubungan ibadah kita dengan Allah. Di antaranya tadi puasa, sholat malam, baca Quran, dan ibadah-ibadah yang lain. Allah juga di bulan Ramadan ini melatih kita untuk memperbaiki hubungan dengan sesama. Makanya diriwayatkan, ya, kana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ajwadun nasi bil khair. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan, yang paling suka berderma, ringan memberikan bantuan kepada orang lain. Wa ajwadu ma yakun di syahri Ramadan. Dan paling dermawannya Nabi itu di bulan Ramadan. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada kita. Ya. Di bulan Ramadan itu lebih dermawan. Lebih mudah mengeluarkan sedekah. Bahkan sebagaimana kita tahu, ya, kita didorong, dimotivasi untuk banyak sedekah di bulan Ramadan, khususnya memberi buka untuk orang lain. Nabi mengatakan, ya, man afthara apa fattara sha'iman kana lahu, ya, kana misru ajri as-sha'imi min ghairi an yanqutha min ujurihi syai'an. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Siapa yang fattar sha'iman, memberikan makanan berbuka untuk orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala puasa orang yang dikasih makanan berbuka itu, tanpa mengurangi, ya, mengurangi pahala puasa orang yang dikasih makanan itu. Misalkan, ya, saya nanti buka di sini. Berarti yang ngasih buka saya itu mendapatkan pahala puasanya saya, tanpa mengurangi pahala puasa saya. Saya dapat pahala, tetap puasa saya tetap dapat pahala. Orang yang ngasih makan itu dapat pahala juga puasa saya. Kenapa? Karena saya makan makanan yang dikasihkan orang tersebut. Ini kan dorongan motivasi untuk kita itu perhatian kepada orang lain. Jadi bukan hanya kita itu apa guys? Selama Ramadan kan kita itu sebenarnya dilatih kepekaan sosial kita. Ketika kita dilatih untuk ikut serta merasakan lapar, merasakan haus. Barangkali selama selain Ramadan kita tidak pernah kelaparan, tidak pernah kehausan. Kalaupun merasa haus langsung bisa cari minum, ya, langsung bisa beli minuman. Lapar langsung bisa beli makanan atau masak makanan. Barangkali di sana ada saudara-saudara kita kaum muslimin yang dia kelaparan tetapi tidak tahu kapan harus menyelesaikan kelaparan dia. Maksudnya kapan dia harus makan tidak tahu. Karena belum tentu dia mendapatkan makanan. Dia kehausan tapi dia di mana tidak tahu mendapatkan minuman yang menyegarkan. Paling sekedar minum, barangkali malah minum air keran untuk menghilangkan rasa haus. Untuk beli minuman yang segar belum tentu dia mampu. Nah, kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk turut serta merasakan sedikit rasa lapar, sedikit rasa haus. Maksudnya supaya kita muncul simpati. Muncul kepedulian kepada orang-orang yang enggak punya itu. Nah, kalau selama Ramadan ini kita dilatih, dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak ibadah, memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Kita juga dididik, dilatih untuk semakin peduli dengan orang lain. Apakah latihan kita selama Ramadan ini akan kita tinggalkan begitu saja setelah selesai Ramadan? Wis Ramadan rampung ya wis. Wis ora puasa maning, ora salat malam maning, ya ora peduli karo tetanggane maning. Apakah tidak peduli lagi dengan orang-orang sekitar kita? Akankah latihan yang kita telah tempuh selama sebulan itu kita tinggalkan begitu saja? Nah, tiang kursus bisa lagi. Tiang kursus, bapak ikut pelatihan. Dia ikut kursus, ikut pelatihan tujuannya apa? Supaya nanti bisa dipraktekkan setelah kursus, kan gitu. Bukan prakteknya pas kursus kok. Pas pelatihan tok baru terus bola ditinggal. Mboten, tujuan dia kursus, tujuan dia pelatihan apa? Untuk nanti dipraktekkan. Kursus bengkel, kursus elektronik, kursus apalah, servis HP misal ya. Ya nanti ini dipraktekkan untuk setelah itu, setelah kursus pengennya dipraktekkan. Kursus ya, dan yang lainnya sama seperti itu. Nah, selama bulan Ramadan ini kita sebenarnya dilatih, dididik, dibina oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Nanti setelah Ramadan ini tetap dilanjutkan. Yang biasanya puasa dilanjutkan setelah Ramadan. Walaupun tidak seperti di bulan Ramadan setiap hari, enggak. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan dorongan motivasi untuk terus melakukan puasa meskipun setelah selesai Ramadan. Pernah kita sebutkan hadis ya teman majelis niki. Nabi ngendika, "Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasyami dahr." Siapa yang dia itu ya berpuasa pada bulan Ramadhan, kemudian dilanjutkan dengan 6 hari di bulan Syawal seperti puasa 1 tahun. Kan pahalanya besar puasa 1 tahun. Tidak ada yang mampu kita melakukan puasa setahun. Wong puasa sebulan kadang bolong. Apa maning setahun? Nah, puasa bulan Ramadan yang sebulan ini disempurnakan ditambah 6 hari di bulan Syawal. Diiming-iming dapat pahala puasa setahun. Dorongan motivasi. Maksudnya apa? Maksudnya supaya puasa, ibadah puasa ini tetap dilakukan setelah selesai Ramadan, jangan ditinggalkan. Ada hadis yang lain. Nabi mengatakan, "Siyamu syahri sabr wa thalathatu ayyamin min kulli syahr ka siyamid dahr. Puasa di bulan kesabaran, yaitu bulan Ramadan. Kemudian puasa 3 hari setiap bulan. 3 hari setiap bulan. Ka siyamid dahr, juga seperti puasa setahun. Nih, puasa Ramadan ditambah 3 hari setiap bulan. 3 hari ini sebagian ulama berdasarkan hadis yang mutlak ini mengatakan terserah. Pokoknya selama sebulan minimal puasa 3 hari. Ada yang mengatakan hadis ini dikaitkan atau mukoyah dengan hadis puasa ayyamul bid, itu hari-hari putih, yaitu puasa di tanggal 13, 14, 15 di bulan-bulan Hijriah, ya. Pas bulan purnama lah gampangannya. 13, 14, 15. Nah, 3 hari setiap bulan. Kata Nabi, siapa yang puasa Ramadan ditambah puasa 3 hari setiap bulan, kok kebalik terus ya. 3 hari setiap bulan. Maka kasiyamid dahri, seperti puasa setahun. Maknanya apa? Kata para ulama, ini adalah dorongan motivasi hasungan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar ibadah puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini tetap kita lakukan meskipun setelah Ramadan. Minimal 3 hari lah setiap bulannya. Syukur Senin Kamis misalnya. Kalau setiap Senin Kamis puasa berarti kan sebulan paling enggak ada 8 hari. Ya kan? Sepekan 4 hari misalkan. Sepekan 4 hari, sepekan 2 hari, dalam sebulan ada 4 pekan. Ya. Berarti kan 8 hari. Atau bahkan kalau bisa puasa Daud, sehari puasa sehari enggak, tapi kan jarang yang bisa seperti ini. Ya minimal itu 3 hari setiap bulan. Ya. Ini adalah bagaimana ajaran atau hasungan dorongan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar ibadah yang sudah kita biasa lakukan di bulan Ramadan, yaitu puasa, ini tidak kita tinggalkan begitu saja. Istiqomah. Kan ibadah itu tidak harus banyak-banyak, yang penting adalah kontinu terus. Itu yang paling dicintai oleh Allah. Nabi pernah ngendika, ahabbul a'mali ilallahi, amalan yang paling dicintai oleh Allah, adwamuha, yang paling kontinu, wa in qalla, meskipun sedikit. Meskipun amalan itu sedikit tapi kontinu terus dilakukan, itu yang paling dicintai oleh Allah. Makanya ibadah puasa yang kita lakukan ini, ya, selama bulan Ramadan ini, kalau kita bisa terus jaga kontinu setiap bulannya ada, ini amalan yang paling dicintai oleh Allah. Ya. Demikian pula sholat malam, ya. Sholat malam kan kita sudah dilatih setiap malam biasa sholat malam. Bagaimana supaya sholat malam ini kita juga terus lanjutkan, walaupun namanya bukan tarawih, ya. Disebut tarawih itu karena ada rahah, ada istirahat. Barangkali karena bukan bulan Ramadan, tidak banyak ya orang perlu istirahat, cuma serokaat dua apa, cuma 2 rokaat tidak ada istirahat. Istirahatnya wis sudah duluan, ya. Minimal, nggih, misalkan syukur setelah tidur 1/3 malam yang terakhir, ya, bangun tidur sholat malam 2 rokaat, ya, syukur alhamdulillah. Syukur bisa lebih. Ditambah witir misalkan 1 rokaat, ya, syukur alhamdulillah. Atau 2 rokaat sholat malam, sholat tahajud ditambah 3 rokaat witir, bagus. Kalau enggak ya minimal tadi 2+1. Kalau bangun malam kok susah misalnya, ya, capek, kerjaan capek, seharian, kalau sudah terlanjur tidur ya sudah, biasanya bablas. Kalau enggak bisa, biasanya kebablas sampai azan subuh, ya sholat malamnya sebelum tidur. Seperti sekarang ini kan sholat malamnya sebelum tidur, setelah sholat isya, tapi tidak disebut dengan tarawih, sholat malam biasa. Habis sholat isya, sholat ba'diyah isya, sholat sunnah setelah isya, ditambah misalkan sholat malam 2 rakaat, sholat sunnah mutlak dua rakaat plus witir tiga atau minimal satu, atau minimal setelah sholat apa, setelah sholat sunnah ba'da isya dua rakaat, paling tidak witir syukur tiga rakaat, kalau tidak ya minimal satu rakaat witir. Ini kalau dijaga setiap malam, ya ini yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sedikit, tidak banyak, tapi terus continue. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada seorang pemuda ahli ibadah. Sahabat muda ahli ibadah, Abdullah ibn Amr ibn As. Pemuda ini dikenal pemuda yang giat sholat malam. Sholat malamnya sangat giat, banyak. Maka Nabi mengingatkan, ya Abdullah, wahai Abdullah, la takun misla fulan. Ya wahai Abdullah, kamu jangan seperti si fulan. Kana yaqumu lail tsumma taraka. Atau kama qala al-salat wa salam. Dulu dia biasa sholat malam, kemudian meninggalkannya. Jangan seperti itu. Kita sudah biasa sholat malam di bulan Ramadan, kalau bisa jangan ditinggalkan. Minimal tadi. Ya. Setelah isya, ba'da isya tambah dua rakaat sholat mutlak, sholat malam. Ditambah witir serokaat, dua rakaat. Ini kalau bisa continue, masya Allah. Ini amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti seseorang itu menjaga amalan dia yang dia sudah latih di bulan Ramadan ini. Demikian juga kebiasaan dia di Ramadan membaca Al-Quran. Lanjutkan setelah bulan Ramadan. Kebiasaan dia bersedekah di bulan Ramadan, lanjutkan. Walaupun barangkali tidak sebanyak sedekah yang dia lakukan di bulan Ramadan. Meskipun bacaan Al-Quran dia tidak sebanyak yang dia lakukan di bulan Ramadan. Tapi lanjutkan, jangan ditinggalkan. Orang yang meninggalkan kebiasaan-kebiasaan baik seperti ini, tentu orang yang merugi. Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan orang yang dia itu telah terbiasa melakukan perbuatan yang baik, kemudian kebiasaan ini ditinggalkan. Allah mengumpamakan seperti perempuan yang membuat tenunan, benang ditenun menjadi kain, kain yang bagus, ya, kain yang bagus. Setelah menjadi kain, benangnya diurai lagi. Kainnya tadi diurai lagi menjadi benang-benang lagi. Sehingga pakai buang, ya kan? Niatnya gawe kain, wis dadi kain, diuculi maning, ya. Dilepas lagi itu benangnya. Nah, jenengan mirsani, ya melihat orang seperti ini, kira-kira jenengan ini jinilin apa nih? Wong waras apa buatan? Ya. Buatan waras, yang ngerti nih, jane. Cuma ternyata kebiasaan ini banyak kita lakukan, ngerti nih. Ini Allah sebutkan dalam surat An-Nahl ayat 92. An-Nahl ayat 92. Allah ngendika, "Wala takunu kallati naqadat ghuslaha min ba'di quwwatin ankasan." Janganlah kalian itu seperti seorang wanita yang membuat tenunan, kemudian tenunannya itu menjadi kuat, menjadi kain yang kuat. Kemudian dia lepaskan satu persatu benang itu. Kata Allah, jangan kamu seperti wanita yang seperti ini. Jangan kamu seperti wanita yang melakukan perbuatan seperti itu. Ini perumpamaan tadi. Orang-orang yang dia sudah terbiasa melakukan perkara yang baik, kemudian ditinggalkan. Ya. Sangat sayang. Sudah biasa puasa, sudah biasa sholat malam, sudah biasa baca Quran, sudah biasa sedekah, kemudian ditinggalkan sama sekali, kan eman-eman. Nah, maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari kita berupaya menjaga ini. Ada sebuah riwayat ditanyakan kepada Bishr, ya. Ditanyakan Bishr bin Abdurrahman kalau tidak salah, ada seseorang yang inna qauman yata'abbaduna wa yajtahiduna fi Ramadan. Sesungguhnya ada sebagian orang yang dia itu sergap ngibadah, sungguh-sungguh ngibadai, tapi di bulan Ramadan tok. Maka beliau mengatakan bisal qaum qaumun la ya'rifuna haqqallahi illa fi Ramadan. Sejelek-jelek kaum, sejelek-jelek manusia adalah orang yang dia tidak mengenal hak Allah kecuali di Ramadan saja. Ngerti haknya Allah kalau di Ramadan tok, nek di luar Ramadan enggak ngerti haknya Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, jangan sampai kita seperti ini. Sudah azan nggih? Masyaallah. Intinya ngoten niku. Ini sekedar mengingatkan buat saya pribadi, panjenengan sami nggih 39 itu jadwal juga. Masyaallah. Sudah 39. Semoga yang sedikit ini memberikan motivasi, dorongan kepada diri saya pribadi dan jamaah semuanya untuk mari bersama-sama kita menjaga ya kebiasaan ibadah kita yang telah kita apa latih selama bulan Ramadan ini. Jangan sampai kita tinggalkan. Mari kita lanjutkan setelah kita menyelesaikan Ramadan ini. Sehingga termasuk apa sehingga kita termasuk orang yang istiqamah, yang harapannya kita semakin lebih baik, semakin lebih baik dibandingkan dengan yang sebelumnya. Ini kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.